Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini kan pengen saling menerima satu sama lain, pengen bersatu, pengen guyup, pengen bareng-bareng. Itu kan ibarat pohon kan itu buahnya. Buahnya adalah persatuan, keguyupan, gotong royong. Ya kita nggak akan dapat buah kalau kita tidak memahami bunganya, daunnya, rantingnya, dahannya, pohonnya, sampai tanahnya. Bahkan tanah kita teruskan sampai bumi, sampai alam semesta, sampai yang bikin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak bisa kita hidup dengan penggalan-penggalan. Kita tidak bisa ayo bersatu rek. Loh sebentar, ada banyak hal yang membuat orang tidak bersatu. Ini kan masalah yang kita ciptakan sendiri. Jadi gampangannya ini, kalau Anda minta 9, ya Anda harus mengurut dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mungkin malah Anda ngerti minnya 1, min 2, min 3, kita urut juga. Jadi kalau Allah nyuwun sewu ini bukan karena apa-apa, Allah kan selalu memberi petunjuk kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, taqullah. Wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Wattaqullah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Nanti ada pedoman bahwa ketika Anda melihat sekarang terus besok lusa, itu selalu pedomannya secara bertahap Anda harus memakai prinsip yang nama takwa. Saya menerjemahkan takwa itu sambil titik beratnya namanya waspada. Jadi jangan tidak waspada terhadap fakta apapun, yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, harus secara objektif kita terima, kita pahami untuk kita pelajari. Jadi kalau kita sekarang ingin bersatu, kita lihat, lah gimana wong kita ini tiap hari menyelenggarakan segala sesuatu yang membuat kita tidak bersatu, kan gitu. Terus kita sekarang tiba-tiba ingin bersatu. Nah, nanti kita coba cari bersama-sama. Misalnya, orang ingin aktual, ya dia harus mengerti potensialitasnya dulu. Potensial dulu baru aktual. Antara potensi dengan aktualisasi ada sistem, ada keadaan, ada budaya, ada atmosfer, ada macam-macam. Itu kira-kira mengembangkan potensi kita untuk aktual ataukah membunuh dan seterusnya. Jadi untuk mendapatkan buah tadi yang namanya bersatu, itu kan harus kita lihat ke belakang. Dari belakang ke depan. Fal tandur nafsu ma qaddamat. Makanya Allah nyuruh kita melihat ke depan. Tidak mungkin kita melihat ke depan kalau tidak waspada terhadap yang di belakang. Dan kalau kita tidak waspada, Allah nanti akan yang mengabarkan kepada kita, ini loh akibat dari kamu sendiri yang bikin. Nah, misalnya kita ini sekarang pengen pedes tapi benci sama lombok. Atau kita sudah makan pedes terus kita menyesali. Loh kita dari kemarin memang tanam lombok dan bikinnya nguleknya lombok banyak sekali, sekarang kita menyesali. Kan banyak orang ini, apa dia dalam perkawinan, dalam berbangsa, dalam manajemen. Loh kamu sendiri yang bikin, kamu masuk penjara. Lah kamu sendiri yang korupsi, maksudnya kamu menyesali masuk penjara dan seterusnya. Jadi saya ingin mengatakan di tahap kedua ini bahwa kita tidak bisa melihat suatu masalah dan tidak bisa memproduksi suatu kemaslahatan tanpa kita melihat rentang waktu ke belakang maupun ke depan. Kalau kita tidak melakukan itu, maka Allah nantinya akan menunjukkan kepada kita, innallaha khabirun bima ta'malun. Allah yang akan mengabarkan, loh ini kamu sendiri loh yang bikin. Gitu. Kita mau dagang, tapi kita hanya siap laba, kita tidak siap rugi. Begitu rugi, kita terus panik dan kita stres. Loh, itu mestinya kamu sudah stres kemarin sebelum dagang. Dan seterusnya ya. Nah, termasuk kalau yang agak mendasar. Kita ini sudah terlanjur menyembah Allah, mengakui Allah. Tapi kita tidak benar-benar siap untuk setia kepada Allah. Tidak benar-benar siap untuk menerima ketentuan Allah. Karena Allah itu direktur, maha direktur kita. Yang berlaku adalah yang akan ditetapkan oleh Allah kepada kita. Jadi kalau kita memang menyembah Allah, kita muslim, kita berpasrah kepada Allah, kenapa kita sekarang hanya siap untuk mendapatkan yang kita ingin saja? Untuk mendapatkan apa yang kita nafsu saja? Mestinya kita 90% kita siap terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.